بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله في hari-hari ini kita telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita telah mendapatkan kenikmatan yang terbesar sebagaimana telah kita dengarkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, termasuk daripada kebaikan yang diperoleh oleh seseorang di dunia ini ada ilmu nafi' wal amal salih. Alhamdulillah, di dalam perjalanan kita beberapa hari ini kita telah mendapatkan sekian banyak faedah, sekian banyak ilmu. Kita mendengarkan tausiah dari para asatidah, bahkan di negara ini kita bisa mendengarkan secara langsung tausiah dari para masyayikh, dari para ulama, yang mereka adalah warasatul anbiya, dan sungguh mereka para ulama ada orang-orang yang berhak untuk menyampaikan ilmu syariat ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan sekian banyak faedah dari mereka di dalam perjalanan kita kali ini. Kebaikan dunia telah kita raih, demikian pula kebaikan yang kedua yaitu amalus salih. Selama kita berada di negara ini, negara yang dimuliakan Allah dan semoga selalu dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita dimudahkan Allah untuk melakukan sekian banyak amalan salih. Kita bisa sholat berjamaah di dua masjid yang memiliki keutamaan yang demikian besar, di mana sholat di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, di sana lebih afdol 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Demikian pula di kota ini, kita bisa sholat di Masjidil Haram, yang sholat di tempat ini lebih afdol 100.000 kali lipat dibandingkan di tempat yang lain. Satu kenikmatan yang besar. Demikian pula walhamdulillah kita telah bisa melaksanakan satu ibadah yang itu telah menjadi niat kita. Ia mendorong kita untuk berangkat meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan keluarga kita, yaitu kita umrah memenuhi panggilan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan harapan tentunya kita akan bisa meraih daripada keutamaan yang Allah janjikan dalam ibadah umrah ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, al umrah ila al umrah kafaratun lima bainahunna, bahasa umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya itu akan menjadi pendebus dari apa yang ada di antara keduanya. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar umrah yang kita lakukan bisa menjadi penghapus dari seluruh kesalahan-kesalahan di masa-masa yang telah lalu. Demikian pula di tempat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita. Kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai negara. Ini satu kenikmatan besar seorang muslim ketika dia itu bisa bertemu dengan saudaranya sesama muslim. Ini sebuah kenikmatan yang besar, mendatangkan satu bentuk kebahagiaan. Dan semuanya ini kita sebutkan tentunya dalam rangka tahadduts bi ni'matillah. Di dalam rangka untuk kita itu berusaha menyampaikan dalam rangka kita mengakui kenikmatan Allah tabaraka wa taala atas diri kita. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berkaitan dengan nikmat-nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah, sebutkanlah dalam rangka untuk kita mengakui kenikmatan itu. Dan yang demikian ini tentunya juga kita harapkan merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang sebuah kewajiban bagi kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam sebuah ayatnya, lain syakartum la azidannakum, sungguh seandainya kalian itu bisa bersyukur, niscaya akan aku tambah kenikmatan atas kalian. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita berharap agar Allah terus menambah dan menambah kenikmatannya atas kita. Kenikmatan dunia, yaitu yang berupa ilmu nafi' wal amalus salih. Demikian pula kenikmatan akhirat, yang tentunya ini menjadi harapan terbesar bagi kita. Jangan sampai di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita hanya sekedar mengharap kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan yang terbesar, yang semestinya menggerakkan diri kita, mendorong diri kita untuk beramal, ada harapan untuk meraih kenikmatan akhirat. Seorang muslim, seorang mukmin, di dalam menjalani kehidupannya, dia itu akan dihadapkan pada dua peristiwa. Dan bahkan setiap orang, tidak hanya seorang muslim, seorang mukmin, dia akan mendapatkan kenikmatan atau dia akan mendapatkan ujian. Dia akan mengalami kegembiraan atau dia akan tertimpa daripada kesedihan. Terkadang sehat, terkadang juga mengalami sakit. Dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan kepada kita bagaimana kita mensikapi daripada dua keadaan ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, laisa dzalika illa li mu'min." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua keadaan akan menjadi kebaikan bagi dia. Dan sungguh yang demikian ini tidak akan diraih kecuali seorang mukmin. Idza asabatut syarra sakara fakana khairallah. Ketika dia itu mendapatkan kegembiraan, kelapangan, dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa idza asabatut darra sabara fakana khairallah. Dan apabila dia itu tertimpa kesedihan, kesempitan, dia akan bersabar, maka sabar itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Berkaitan dengan apa yang kita rasakan, yang kita alami di hari-hari terakhir ini, yang berupa kenikmatan-kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala, sekali lagi kita wajib dan wajib untuk mensyukurinya. Kenikmatan yang berupa ilmu nafi', kenikmatan yang berupa amalus salih, wajib untuk kita itu mensyukurinya. Dan semuanya dijelaskan oleh para ulama, yang namanya bersyukur itu harus kita ungkapkan, kita lakukan dengan seluruh apa yang ada pada diri kita. Yang pertama, kita itu mensyukuri nikmat dengan kalbu kita, yaitu dengan cara yang pertama kita itu mengakui bahwa diri kita berada dalam kenikmatan. Di sana banyak orang-orang yang sesungguhnya dikaruniai nikmat oleh Allah tapi tidak mau mengakui atau bahkan tidak menyadari dirinya itu dalam kenikmatan. Orang yang seperti ini tidak akan bisa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya agar kita itu bisa bersyukur, kita harus mengakui, menyadari kita itu berada dalam satu kenikmatan, bahkan sekian banyak kenikmatan. Kemudian yang kedua, agar kita bisa bersyukur, kita harus mengakui sa kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan dari daya upaya, bukan dari kekuatan yang ada pada diri kita. Jangan kita merasa bahwa kita itu bisa melaksanakan ibadah umrah semata-mata karena harta kita. Jangan kita merasa kita bisa melaksanakan ibadah umrah ini semata-mata karena kekuatan tubuh kita. Jangan kita itu merasa bahwa kita bisa melaksanakan ibadah umrah semata-mata karena kita mau meluangkan waktu untuk itu. Maka sungguh kita bisa meraih amalan salih itu semata-mata karena pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang mereka itu memiliki kemauan, berapa banyak orang yang mereka memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan ibadah, tapi tidak Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah. La tudrakul khair illa bi'aunillah. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bersyukur dengan kalbu, mengakui dirinya dalam kenikmatan. Yang kedua, yaitu dia mengakui bahwa kenikmatan itu ada dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan demikian yang ada pada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang kita raih ada dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, yaitu kita ungkapkan syukur kita dengan lisan, dengan banyak-banyak memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan banyak-banyak kita itu menyebut asma Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Kita selalu mengulang-ulang untuk menyebut asma Allah, asma'ul husna, nama Allah yang indah. Demikian pula kita banyak menyebut, mengingat daripada sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang benar sempurna. Kemudian yang ketiga, kita akan bisa bersyukur kepada Allah yaitu dengan jawarih, dengan anggota badan kita. Kita berusaha untuk memanfaatkan kenikmatan yang telah kita raih di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berusaha untuk melanjutkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang telah kita raih di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka demikian, di tempat ini, di kota ini, di tempat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan bagi kita untuk meraih amalan salih. Dan tentunya sekembalinya kita nanti di tanah air, sekembalinya nanti kita itu di kampung halaman kita, kita terus mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah masih memudahkan kita untuk meraih amalan salih. Jangan kita lupakan kenikmatan pada saat kita itu bisa melakukan amalan salih. Di sini kita bisa menangis pada saat kita itu bersujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bisa meneteskan air mata pada saat kita itu bersendirian memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ini tentunya sangat jarang untuk kita mengalaminya ketika di kampung halaman. Kita ingat-ingat kebahagiaan yang kita rasakan di tempat ini. Kenikmatan, kebahagiaan bisa menghambakan diri kepada Zat yang telah menciptakan diri kita. Dan tentunya dengan kita mengingat kebahagiaan ini akan mendorong kita untuk terus dan terus berusaha mempertahankan dan bahkan menambah amalan-amalan di hari-hari yang kemudian. Kalau di sini kita berusaha untuk salat berjamaah, tentunya jangan kemudian nanti setelah sampai di kampung halaman, bagi kita yang wajib untuk salat berjamaah, jangan kemudian kita tidak melakukannya. Berusaha untuk datang ke masjid, sholat berjamaah bersama saudara-saudara kita, kita akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan beramal, melakukan amalan salih, menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaupun di sini bagi kaum wanita berusaha untuk selalu berpakaian dengan pakaian-pakaian yang syar'i, jangan kemudian sekembalinya nanti di tanah air kita melepaskan pakaian syar'i yang telah kita kenakan di tempat ini. Banyak di antara saudara-saudara kita, kita mohon hidayah kepada Allah bagi kita dan bagi mereka. Mereka berpakaian syar'i di tempat ini, di kota ini, karena merasa demikian adat yang ada di sini. Bukan menganggap itu sebagai syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika sekembalinya ke tanah air, mereka lepaskan pakaian syar'i. Mereka lepaskan pakaian yang sesungguhnya akan bisa melindungi diri mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang kita lihat dikenakan oleh saudara-saudara kita, itulah pakaian yang disyariatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu bukan sekedar adat, itulah syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semestinya kita sebagai kaum muslimin, demikian kita dalam berpakaian, berusaha untuk menutup apa yang memang harus kita tutupi. Demikian pula kalaupun di tempat ini kita demikian mudah terketuk, tersentuh hati kita untuk mengeluarkan sebagian di harta kita bersedekah kepada saudara-saudara kita. Di sana kita merasa satu kenikmatan pada saat kita itu memberi. Kita merasa satu kebahagiaan pada saat kita bisa berbagi. Maka jangan yang demikian nanti kemudian terlupakan pada saat kita berada di kampung halaman. Sungguh, dengan memberi ini akan mendatangkan jalan kemudahan bagi kita. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan sungguh bagi mereka yang selalu berusaha untuk memberi dan memberi, ya mereka itu bertakwa kepada Allah, ya mereka itu berusaha untuk selalu bersedekah, maka akan kami mudahkan dia untuk bisa meraih kemudahan-kemudahan, kemudahan dalam kehidupan di dunianya dan tentunya kemudahan dalam kehidupan akhiratnya. Amalan salih harus selalu kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Ilmu nafi' harus selalu kita berusaha untuk meraihnya di sepanjang kehidupan kita. Tidak ada istilah kita itu berhenti berilmu, dan tidak ada istilah kita itu berhenti beramal. Berusaha untuk meraih ilmu nafi' tidak hanya di tempat ini. Berusaha untuk meraih amalan salih tidak hanya di tempat ini. Tapi kita berusaha untuk melakukannya, meraihnya dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun. Kita berusaha untuk meraih kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kebaikan di kehidupan dunia kita dan kebaikan di kehidupan akhirat nanti. Sebenarnya doa yang sering kita panjatkan, bahkan kemarin di hari-hari yang lalu pada saat kita tawaf mengelilingi Ka'bah, pada saat kita itu berada di antara rukun Yamani dan rukun dan Hajar Aswad, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Kami mohon ilmu nafi', kami mohon amal salih, kami mohon rezeki yang berbarakah, kami mohon putra putri yang salih dan salihah. Kita memohon amalan yang kau terima. Memohon kepada Allah tabaraka kebaikan pada dunia dan juga memohon kebaikan akhirat. Kita mengharapkan jannahnya Allah, kita berharap bisa bertemu dengan wajah Allah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari api neraka. Sungguh, jangan kita menganggap remeh tentang nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak akan mampu untuk menahan penderitaan di sana. Siksaan yang paling ringan, ada seseorang yang dia itu dipakaikan sandal dari api, kemudian sampai mendidih otaknya. Ini yang paling ringan di nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka ini. Dan sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, dan sekaligus ini sebagai wasiat tentunya yang pertama bagi yang berbicara, dan yang berikutnya ada bagi yang mendengarkan, untuk kita berusaha melanjutkan dari amalan-amalan soleh yang berhasil kita raih di tempat ini. Karena salah satu tanda diterimanya amalan soleh seseorang yaitu ketika dia menjadi semakin baik dan semakin baik di hari-hari yang mendatang. Termasuk tanda diterimanya amal seseorang yaitu ketika dia itu merasa rindu untuk meraih kembali kenikmatan pada saat melakukan amalan soleh tadi. Kita merasa nikmat, merasa berbahagia, bisa sholat berjamaah, muncul kerinduan untuk melakukan sholat berjamaah. Kita merasa nikmat, merasa berbahagia ketika bisa berbagi, muncul dorongan untuk terus berbagi dan berbagi. Melanjutkan apa yang telah berhasil kita raih di tempat ini. Dan yang terakhir kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala di kesempatan ini, kita mohon kepada Allah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amalan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan apa yang selama ini kita lakukan menjadi bagian dari timbangan kebaikan kita yang akan bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan berfaedah. Kalaupun apa yang kita sampaikan ada benarnya, ada semata-mata dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan kalaupun di sana ada kekeliruan, ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang sesuai dengan adab dalam menyampaikan, tentunya sekali lagi ada kekurangan dan saya mohon maaf. Astaghfirullah. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Mengucapkan kepada Ustaz Abdul Fatah Hafizahullah Ta'ala yang telah banyak memberikan faedah-faedah yang mungkin bisa kita petik. Kemudian monggo untuk Ustaz Tiga untuk menyampaikan mungkin tambahan dan faedahnya. Monggo Ustaz, waktu dan tempat. Assalamualaikum.